السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurah keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita melanjutkan pembacaan kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan pembahasan tentang talak, at-talaq. Kita sudah sampai kepada pasal yang berjudul Al-Ila. Al-Ila. Apakah para pemirsa Niaga TV pernah mendengar kata Al-Ila atau Ila? Bagi yang mendalami hukum-hukum seputar pernikahan, tentunya akan mendapatkan hukum ini. Al-Ila secara bahasa, sebagaimana dikatakan di dalam buku ini, adalah al-halafu. Al-ila'u lughatan al-halafu. Artinya adalah sumpah. Ya, ila adalah sumpah. Adapun dalam definisi syariat, akan disebutkan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Berkata Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, al-ila'u harabun. Melakukan ila itu hukumnya haram. Melakukan ila hukumnya adalah haram. Kenapa haram? Nanti akan kita bahas. Lima fihi min ilhaqid darari bizawjah. Karena perbuatan melakukan ila ini ada ilhaq ad-dharar lizawjah. Dia bisa menimpakan kerugian kepada istri. Ia menyebabkan adanya kerugian atas istri. Maka karena ila bisa merugikan istri, oleh karenanya dilarang dalam dalam Islam. Dikatakan di sini al-ila'u haramun. Ila adalah haram. Lalu apa itu yang dimaksud dengan al-ila? Yang dimaksud dengan al-ila, an yahlifa az-zawju billahi. Seorang suami bersumpah. Ya, bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Atau bersumpah bit-talaq, dengan talak. Atau dengan al-itq, membebaskan budak. Au biltizami saumin, au bersumpah akan melaksanakan puasa. atau bersumpah melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Yaminan, dan sumpah jenis ini yamna'ul jima' fil farji, menghalangi seseorang itu mencampuri istrinya. Jadi dia bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Ya, dia bersumpah untuk tidak apa? Mencampuri istrinya. Fil yaminan yamna'ul jima'u fil farji aktsaru min arba'ati ashhurin. Yaitu sumpah yang menghalangi seseorang untuk bercampur dengan istrinya lebih dari 4 bulan. Ya. Mungkin di kalangan kita masyarakat Indonesia itu tidak kita dengar atau jarang kita dengar sumpah dengan jenis ini atau yang biasa disebut dengan ila. Fa idza halafa, maka apabila seseorang itu bersumpah kada laka soro mulian, maka dia dianggap orang yang melakukan ila atau muli. Fatudrab lahu muddatu arba'ata ashhurin, maka diberikan untuknya waktu 4 bulan. Kalau memang dia sudah bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, maka diberikan waktu selama 4 bulan. Ya, diberikan waktu 4 bulan. Fa idzan qaddat, apabila 4 bulan itu telah berlalu, walam yujami' fiha, dan dia di dalam 4 bulan itu tidak menjima atau mencampuri istrinya. Walamani'un min jihatiha, dan dalam kondisi tidak ada halangan dari sisi perempuan, artinya dia tidak sedang haid, tidak juga dia sedang nifas, tidak ada halangan. Falaha, maka seorang wanita yang mengalami ila, ya, ada muli, ada mula, maka bagi seorang wanita yang diila, antutalibahu, sang wanita bisa meminta, imma bittalaq, meminta sang suami untuk memilih. Ya, ini sudah 4 bulan, Anda tidak mendekati saya. Sepertinya ini waktu yang sudah sangat panjang. Ya, Anda bersumpah tidak mendekati saya, ini sudah 4 bulan berlalu. Dalam hukum Islam, ya, seorang wanita diberikan hak untuk kalau sudah 4 bulan dia berkata, "Ei fulan, ei suamiku, Anda sudah 4 bulan tidak mendekati saya. Imma bittalaq, silahkan pilih apakah saya hendak ditalak, ya ditalak saja. Au bil wat'i, atau ya Anda harus normal lagi sebagai suami istri mendekati saya. Idza lam yakun bihi mani'un yamna'uhu minal wata', kalau memang tidak ada sesuatu yang menghalangi sang suami untuk mencampuri istrinya. Fa in jama'a fadzaka, kalau dia setelah 4 bulan mencampuri istrinya, ya sudah, fadzaka, itu yang semestinya. Wa illa talaqa alaihi al-hakim. Ya, kalau tidak mau juga setelah 4 bulan dia mencampuri istrinya, maka hakim akan menjatuhkan talak satu. Ya. Ya, hakim akan menjatuhkan talak satu kalau dia telah berlalu 4 bulan dan dia tidak mau apa namanya? Penjelasan Al-Imam Ibnu Naqib, wa mata halafa ala arba'ati ashhurin fama dunaha, maka ketika seseorang bersumpah baik 4 bulan atau kurang dari itu, au kana az-zawju aninan au majbuban, ya, atau seorang laki-laki ada kelainan di kemaluannya, entah itu dia impoten atau ada sebab yang lain sehingga dia tidak mencampuri istrinya, maka itu tidak disebut dengan ila. Ya, ila itu bukan karena ada faktor fisik. Kalau ada faktor fisik tidak mencampuri, itu namanya bukan ila. Tapi ila itu tidak ada faktor fisik, dia sehat saja, dia bisa mencampuri istrinya, tetapi tiba-tiba dia bersumpah apa? Tidak akan mencampuri istrinya ya. Terkait dengan ila, para pemirsa Niaga TV, itu Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah 226 sampai dengan 227, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lilladzina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim." Dan bagi orang-orang yang mengilah istri-istrinya, maka dia menunggu selama 4 bulan. Ya. Seandainya dia menunaikan, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, ya, fa in fa'u, mohon maaf, ay fa in raja'u, fa in fa'u ay raja'u. Bagi laki-laki yang mengila istrinya, maka dia menunggu 4 bulan. Fa in fa'u, apabila raja'u anil halaf, ya, artinya setelah 4 bulan suami kembali berhubungan badan dengan istrinya, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, tetapi kalau sang suami berazam atau bertekad hendak mentalak, fa innallaha samiun alim, sesungguhnya Allah itu adalah samiun, dia Maha Mendengar, alimun, dan dia Maha Mengetahui. Dalam riwayat Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dari sahabat Ali ibni Abi Talib radhiyallahu taala anhu berkata, "Idza ala ar-rajulu min imra'atihi lam yaqa 'alaihi talaq." Apabila seorang suami mengila atau bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, maka itu bukan talak. Wa in madat al-arba'atu al-ashhur, apabila telah berlalu 4 bulan, ya, maka yuqib, kita panggil dia, kita tanya dia, imma an yutalliqa wa imma an yafi'a, kita kasih pilihan, ini udah 4 bulan nih, bagaimana, mau pisah atau mau hidup normal lagi sebagai sepasang suami istri. Tidak ada pilihan yang ketiga. Pilihannya cuma dua. Antara kembali ataukah mentalak istrinya. Lalu dikatakan di sini, kita memasuki bab yang baru lagi. Ini babnya pendek-pendek para pemirsa Niaga TV. Judul bab kita adalah Az-Zihar. Faslun Az-Zihar. Zihar. Ya, ada ayat Al-Quran yang turun terkait dengan zihar, yaitu firman Allah di surat Al-Mujadilah. Ya, firman Allah di dalam surat apa? Al-Mujadilah. Ya, apa itu zihar? Secara bahasa diambil dari kata az-zahru. Kenapa diambil dari kata az-zahru? Lianna surataha allati kanat muta'arafah ay yaqula li zawjatihi anta 'alayya ka zahri ummi. Karena yang terjadi di zaman Nabi, ucapannya adalah anti 'alayya ka zahri ummi. Engkau, kata seorang suami kepada istrinya, kazahri ummi, seperti punggung ibuku. Karena yang kata yang dipakai adalah kata az-zahr, yaitu punggung, maka perbuatan seperti ini disebut dengan zihar. Ya, zihar. Apa itu zihar? Az-zihar, kata beliau, Sebelum kita membaca penjelasan Ibnu Naqib, dikatakan di sini ada penjelasan dari Profesor Dr. Mustafa Dib. Ya. Maksud dari ucapan zihar yaitu seorang mengatakan, laki-laki dia ya, suami, dia mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, engkau bagiku itu seperti ibuku, seperti punggung ibuku. Maksud dari ucapan ini ai tuhramu alayya mu'asharataki kama tuhram alayya mu'asharati ummi mu'asharatal azwaj. Dia samakan istrinya dengan ibunya, sebagaimana dia tidak bisa berinteraksi dengan ibunya dalam arti campur badan, dia samakan istrinya dengan ibunya. Wa kana az-ziharu talaqan qabla al-islam. Sebelum diutusnya Nabi Muhammad, di kalangan bangsa Arab, zihar itu dianggap sebagai apa? Talak. Ya, di kalangan bangsa Arab saat itu zihar adalah dianggap sebagai at-talaq. Faghayyara asy-syar'u hukmahu lima sayati bayanuhu. Maka syariat mengubah ketentuan tersebut. Ya, syariat mengubah ketentuan tersebut. Ya, yang tadinya orang yang mengucapkan zihar kepada istrinya, engkau seperti apa, punggung ibuku, maksudnya aku tidak bisa mendatangimu sebagaimana aku tidak bisa mendatangi ibuku, aku tidak bisa mencampurimu sebagai aku tidak boleh mencampuri ibuku. Ya. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, wahuwa haramun. Seorang laki-laki mengucapkan kata zihar kepada istrinya haram. Wa minal kabair, bukan hanya haram, bahkan dia termasuk dosa besar. Bi ijma'il muslimin, berdasarkan kesepakatan para ulama. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang kedua, alladzina yuzahiruna minkum min nisa'ihim. Dan orang-orang yang menzihar istrinya, mahunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum. Istri mereka itu bukan ibu mereka, ibu mereka yang melahirkan mereka. Wa innahum layaquluna munkaram minal qawli wazura. Sungguh mereka telah mengatakan satu kalimat yang mungkar, yang tidak semestinya diucapkan. Wazuran, dan kalimat yang batil, kadzib. Ya, wa innallaha la'afuwun ghafur. Dan sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun. Ya. Artinya mengucapkan zihar, yaitu seorang suami menyamakan istrinya dengan ibunya atau dengan adiknya atau dengan siapa saja yang haram dia nikahi, itu adalah perbuatan dosa, bahkan dosa besar. Allah sifati dengan istilah la yaquluna munkaram minal qawli wazura. Itu adalah perkataan yang mungkar dan perkataan yang batil, yang dusta. Ya. Kita kembali kepada penjelasan Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Az-ziharu huwa an yushabbiha imra'atahu bi zahri ummihi aw ghairiha min maharimihi. Seorang suami mentashbih, yaitu menyamakan atau menyerupakan istrinya dengan punggung ibunya atau yang lain dari wanita-wanita yang haram untuk dia nikahi, atau dengan bagian tubuh yang lain di antara anggota tubuh. Fayaqulu, misal seseorang mengatakan, anti alayya ka zahri ummi au ka farjiha au ka yadiha, atau diubah dengan kata yang lain. Ya, tidak seperti punggung tapi seperti apa, kemaluan, ya, itu menjadikan seseorang telah mengucapkan zihar. Fa idza qala dzalika wa wajada al-'auda lazimatul kafarah. Kalau seseorang mengucapkan kalimat itu dan dia hendak kembali dari ucapan tersebut, artinya hendak bertobat, maka dia wajib membayar kafarat. Dia wajib membayar kafarat. Dan diharamkan atas suami tersebut mencampuri istrinya setelah ucapan tersebut, hatta yukaffira, sampai dia membayar atau menunaikan kafarat tersebut. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan ya dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ketiga, min qabli ayyatamassa, kata Allah Subhanahu wa taala, sebelum kalian mencampuri mereka, ya, mendekati mereka, maka kalian harus membayar kafarat. Yang dimaksud dengan al-audu atau kembali, an yum ayyumsikaha ba'da zihar zamanan yumkinuhu an yaqula laha fihi an tatalik falam yakun. Yang dimaksud dengan al-audu adalah setelah dia mengucapkan kata zihar kepada istrinya, dia menahan istrinya tersebut di waktu di mana dia mungkin mengatakan kamu ini sudah saya talak, tetapi dia tidak mengucapkannya. Ya. Maka kalau seseorang mengucapkan zihar lalu dia tidak mentalak, itu namanya al-aud. Al-aud. Dikatakan kenapa disebut al-aud? Li anna imsakaha wa adam tatliqiha hadhihi al-muddah mukhalifun liqaulihi fi tahrimiha. Karena perbuatan dia yang menahan istrinya, artinya tidak mentalak istrinya. Ya, di waktu di mana dia sebenarnya setelah mengucapkan zihar bisa mentalak istrinya, itu menunjukkan bahwa antara ucapan dia kepada istrinya tidak sesuai dengan kenyataan. Fayu'tabar a'idan, maka yang begitu dianggap orang yang kembali. Fa'in aqaba az-ziharu bit-talaqi 'alal fawr tuliqat wa la kaffarah. Tetapi kalau setelah seorang laki-laki mengucapkan zihar kepada istrinya, ya, lalu setelah itu dia mentalaknya, setelah dia selesai membaca zihar, mengucapkan zihar, langsung dia talak juga. Maka dalam kondisi itu, jatuhlah talak dan tidak ada kafarat. Jatuhlah talak dan tidak ada kafarat. Kafarat itu bagi yang mengucapkan kalimat zihar kepada ibunya. Di masa jahiliyah, kalimat zihar itu adalah kalimat talak. Tapi dalam Islam tidak otomatis talak. Kalau setelah mengucapkan kalimat zihar langsung talak, ya jatuh talak. Tetapi kalau setelah mengucapkan kalimat zihar dia tidak mengucapkan kalimat talak, maka dia disebut al-aud. Al-a'id, orang yang kembali. Bagaimana cara dia kembali agar dia menjadi halal lagi bercampur dengan istrinya? Ada kafarat. Apa kafaratnya? Coba kita lihat. Wal kafaratu. Adapun kafaratnya bagi orang yang mengucapkan kalimat ini kepada istrinya, kalimat yang tidak pantas dia ucapkan, itqu raqabatin mu'minatin salimatin minal uyubi allati tadurru bil amal. Dia harus membebaskan seorang raqabah mu'minah, seorang budak wanita yang beriman, salimatun minal uyub, dan budak itu haruslah selamat dari cacat atau aib yang akan mengurangi kualitas, mengurangi amal dia. Kalau budaknya cacat, ya tidak bisa bekerja. Enggak boleh yang cacat. Harus dia mukminah, ya, salimah, selamat dari cacat. Fa in lam yajid, kalau seseorang tidak mendapatkan budak seperti zaman sekarang, fasiyamu syahraini mutatabi'aini. Maka kafarat yang kedua yang boleh dia ambil, dia pilih dan dia harus lakukan adalah berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Fa in lam yastati' fa it'amu 60 miskinan. Kalau dia tidak sanggup berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka dia wajib memberikan makan untuk 60 orang miskin. Kullu miskinin muddan min qutil balad. Dan setiap orang miskin mendapatkan 1 mud. Satu mud itu setara dengan seperempat zakat fitrah. Para pemirsa Niaga TV mengeluarkan zakat fitrah. Nah, satu mud itu seperempat dari zakat fitrah. Zakat fitrah itu kan satu sok. Nah, satu sok itu setara dengan 4 mud. Maka 60 orang berarti kita kasih per orang satu mud. Berarti total 60 mud, ya. 60 mud. Itu para pemirsa Niaga TV. Ya, insyaallah ada satu bab lagi terkait dengan masalah pernikahan. Oh tidak, ternyata masih ada dua ya. Yaitu masalah li'an, iddah dan li'an. Ada iddah, li'an, rodo. Ini sepertinya masih dua atau tiga pertemuan lagi baru bisa kita selesaikan. Baru setelah itu kita memasuki hukum-hukum pidana. Ya, mudah-mudahan kita cepat menyelesaikan buku ini. Dan Allah berikan kita keberkahan, ilmu yang bermanfaat, dan yang terpenting kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kedua, sebagai biasa para pemirsa Niaga TV, kami mengundang para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada untuk bisa menggunakan dua layanan kami. Kami telah membuka dua layanan. Yang pertama layanan telepon dan yang kedua layanan pesan singkat, di dua nomor yang sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Ada penelpon atau bagaimana? Baik, ada pesan yang sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam keterangan bacaan sholat sunat witir, surat Al-A'la dan Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, apakah boleh bila bacaannya selain surat itu? Boleh, ya, tidak masalah. Disunnahkan rakaat pertama Al-A'la, Subbihisma Rabbikal A'la. Rakaat kedua Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Rakaat ketiga Al-Ikhlas. Dalam riwayat Al-Falaq dan An-Nas. Apakah boleh bacaan selain surat-surat tersebut? Boleh. Yang kedua, bila bacaan dalam sholat, bolehkah membacanya secara acak? Misal surat An-Najm dari ayat 10 sampai 20. Allah alam bisawab, boleh kata para ulama. Walaupun yang lebih utama adalah membacanya secara berurutan. Yaitu lebih utama. Allah alam bisawab. Artinya berurutan yang saya maksud, sebagaimana disebutkan dalam kitab yang lainnya, dalam kitab Fikih Sunnah Said Sabiq, itu dikatakan lebih baik kita membaca satu surat full dari ayat 1 sampai terakhir, tidak terlalu panjang, daripada kita mengambil di tengah. Itu maksudnya. Allah Alam. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Ya, Pak Ustaz. Berijtihad, para ulama berijtihad, apakah itu hadis bahkan maksudnya pada harus menolong berijtihad, dan yang ulama yang berijtihad kalau benar dapat dua pahala, kalau salah dapat satu pahala. Baik. Apakah itu hadis? Pertanyaan itu. Gimana kalau istihadnya itu menyimpang, Pak? Seperti ya, waris, diam, bagi lain. Kalau mendapat pahala, kenapa disikatkan, Pak? Kan mendapat pahala. Okay. Baik, itu saja, Pak. Baik, ya, Pak Ustaz. Nah, mohon pencerahannya, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bagus, Pak Ali ya. Yang pertama, apakah ijtihad itu diperintahkan? Ya, diperintahkan ya. Ketika Nabi mengutus sahabatnya Mu'az bin Jabal ke negeri Yaman, beliau bertanya, dengan apa kamu menyelesaikan masalah yang ada di sana? Dengan Al-Quran. Kalau tidak ada di Quran kata Nabi, maka dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ada di hadis, maka ajtahidu, aku akan berijtihad. Ya, dan Rasul bangga, ya, sambil berkata alhamdulillah yang telah memberikan hidayah kepada Rasulnya Rasulullah. Dan apa namanya, ijtihad adalah sesuatu yang diperintahkan Rasulullah SAW. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakanlah kepada orang-orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Dan Rasulullah mengajarkan kita dasar-dasar ijtihad. Ketika misalnya ada seorang datang kepada Rasul menceritakan orang tuanya yang meninggal, belum sempat dia haji, padahal dia sudah berniat atau sudah mampu untuk berhaji. Lalu Nabi menjawab tidak dengan iya atau tidak, tapi Nabi menjawab dengan memberikan semacam kaidah bagaimana seandainya orang tuamu punya hutang kepada manusia, dibayar atau tidak dibayar. Maka sahabat ini berkata, tentu saya bayar. Maka Rasul memberikan satu perbandingan, maka hutangnya kepada Allah adalah lebih berhak untuk diapa? Ditunaikan. Dan Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil absar. Ambillah iktibar, ambillah pelajaran, wahai orang-orang yang apa namanya memiliki pikiran. Dan tadi Pak Ali sudah singgung salah satu hadis, ya, idza jitahadal hakim fa asaba falahu ajran. Ya, apabila seorang hakim berijtihad maka dia mendapatkan dua pahala. Wa in akhta'a falahu ajrun wahid. Tapi kalau dia salah maka dia mendapatkan satu pahala. Pertanyaannya, kalau memang dia salah, kenapa dapat pahala? Itu bukan pahala salah, tapi pahala dia telah berijtihad untuk mencari kebenaran. Seorang sudah berusaha, dia buka kitab, dia begadang, dia merangkum, pada akhirnya dia salah di dalam menyimpulkan satu hukum. Maka itu kita katakan dia dapat satu pahala. Tetapi ketika dia dapat satu pahala, bukan berarti menjadikan apa yang dia katakan itu benar. Ya, jadi pahala yang Allah berikan kepada dia bukan karena pendapat yang dia simpulkan itu benar, tetapi karena dia sudah berusaha untuk mencari kebenaran. Usahanya itu akan diganjar oleh Allah, akan dibalas oleh Allah, akan diberikan pahala oleh Allah. Itu yang pertama. Lalu bagaimana dengan orang-orang Mu'tazilah? Tentunya dalam Islam itu ada masalah ijtihadiyah, ya, masail ijtihadiyah. Secara umum kalau kaitan dengan ijtihad itu masalah-masalah yang sifatnya furu', itu secara umum, ya, masalah-masalah yang sifatnya fikih, itulah masail ijtihadiyah, zanniyah ijtihadiyah. Adapun masalah-masalah yang sifatnya akidah, dia bersifat apa? Tauqifiyah. Artinya bersifat ya memang sudah dari sananya begitu. Kita berakidah, ya, dan akidah itu harus yakin, tidak ada di sana prasangka. Ya, tidak ada prasangka. Oleh karenanya tidak ada ijtihad di dalam apa namanya yang saya ketahui di dalam masail al-aqidiyah, ya, di dalam masalah akidah. Walaupun perbuatan mereka yang misalnya salah di dalam memahami hakikat tanzih misalnya, ya, orang-orang Mu'tazilah atau yang lain, mereka ingin mensucikan Allah, tetapi mereka salah di dalam metode mensucikan Allah. Yaitu mereka malah menafikan atau mentakwil, mentaktil. Kita katakan itu adalah penyimpangan, tidak sesuai dengan manhaj atau metode salafuna soleh. Ya, tetapi di waktu yang sama, penyimpangan orang-orang Mu'tazilah misalnya atau Asyairah dan lain sebagainya, itu tidak menjadikan mereka dianggap telah keluar dari Islam. Ya, karena boleh jadi ketika mereka mentakwil itu dengan dasar ayat yang salah mereka pahami. Misalnya mereka mentakwil dengan dasar laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Artinya ayat itu sebenarnya benar, ada ayat Quran seperti itu. Tapi tidak seperti itu pemahamannya. Maka Anda memahaminya dengan pemahaman yang tidak benar, tidak sesuai. Ya, maka pahamilah dengan pemahaman para sahabat. Ya, artinya kita tidak menyesatkan dalam arti mengkafirkan mereka, ya, dalam hal-hal. Dan nanti akidah juga kan sebenarnya, Pak Ali dan para pemirsa, ada yang bersifat usul, ada yang bersifat furu. Ada yang bersifat namanya usulul akidah, ada yang bersifat furu'ul akidah. Contohnya furu'ul akidah, perdebatan apakah orang yang dikubur bisa mendengar kita, itu khilaf di kalangan para ulama. Apakah ketika peristiwa Mi'raj itu Nabi kita Muhammad melihat Allah atau tidak, sempat terjadi perdebatan antara Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala an dengan Ummul Mukminin Aisyah. Itu kita sebut yang begitu furu'ul akidah. Secara usul mereka sepakat bahwa Nabi telah mengalami Isra Mi'raj dengan badannya, dengan ruhnya sekaligus. Tapi mereka berdebat di dalam rincian-rincian tertentu. Allah alam bissawab. Bolehkah saya mengakhirkan salat isya sampai jam 3 pagi agar sekalian salat tahajud? Kalau saya salat isya di awal waktu, tidak pernah terbangun untuk qiyamul lail. Ya. Allah alam bissawab, sudah kita jelaskan ya di pertemuan yang lalu di jilid pertama bahwa waktu isya itu kata Nabi ila nisfil lail, sampai pertengahan malam. Kalaupun ingin sholat di akhir malam, itu waktu darurat. Tidak diundur ke waktu tersebut kecuali darurat. Berdasarkan hadis, satu waktu sholat habis dengan datangnya waktu sholat yang lain. Oleh karenanya, diusahakan di awal waktu, apalagi dia seorang laki-laki. Ya, kalau seorang perempuan, hendaknya mereka sholat di awal waktu. Dahulu Nabi pernah mengakhirkan waktu isya tetapi berjamaah di masjid. Dan Nabi berkata, seandainya tidak memberatkan umatku, inilah waktunya. Dan itu dilakukan tidak sendiri-sendiri, tetapi dilakukan secara berjamaah di masjid. Oleh karenanya, jangan dijadikan kebiasaan salat isya jam 3. Ya, salat isya. Jangan sampai dijadikan korban yang wajib untuk mengejar sesuatu yang sunnah. Allah alam besar. Baik. Sepertinya sudah habis pertanyaannya ya. Insya Allah kita ketemu lagi di waktu yang lain. Kita berdoa mudah-mudahan Allah memenangkan saudara-saudara kita yang di Gaza. Ya Allah, terima amal ibadah mereka. Allah, terima mereka sebagai syuhada. Yang sakit, yang terluka disembuhkan ya. Dan Allah ampuni segala kekurangan, kelemahan kita di dalam membantu saudara-saudara kita di sana. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.